الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، جميعا من الرجال والنساء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه المدينة المباركة في هذا اليوم العظيم، اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لعام 1434 للهجرة. أسأل الله أن ينفعنا في هذا المجلس بما نقول ونسمع. أيها الإخوة الكرام، نلاحظ أن الغفلة مخيمة على قلوبنا، حتى قست قلوبنا وأصبحت أقسى من الحجارة وأقسى من الصخور بسبب الذنوب وبسبب الفتن، ونحن نخشى عليها أن تذاب في نار جهنم. نعوذ بالله من ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله، وإنما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. ولهذا الله عز وجل بين لنا طريق الشر وطريق النار وحذرنا من أن نسلكها رحمة بنا وخوفا علينا من عذابه ومن أليم عقابه. ولهذا حذرنا الله عز وجل من النار في كتابه الكريم، وطالما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النار في سنته. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقال الله: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، إلى غير ذلك من الآيات التي تحمل في طياتها تحذيرا شديدا من طرق النار التي توصل إلى النار. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل في حياته منذ أن بعثه الله عز وجل وهو يحذر أمته، لأنه يخشى عليهم من دخول النار. ولهذا جاء عند الإمام الحاكم وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو كان أحد في السوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى سقطت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه من شدة الحركة ومن شدة التحمس، وهو يرفع صوته بهذا التحذير والإنذار لأمته أن يحذروا من النار خوفا عليهم ورحمة بهم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي، وفي لفظ: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل في الدواب والفراش يقعن فيها، وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تطحنون فيها. وفي لفظ: وأنا آخذ بحجتكم وأنتم تتفلتون من يدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا هذا المثل العظيم بينه وبين أمته، أنه آخذ بحجتهم عن دخول النار، أي يمنعهم من دخول النار ويحذرهم من دخول النار ويحذرهم من السلوك في الطرق الموصلة إلى النار، وهم يتفلتون من يده ويوقعون أنفسهم ويطحمونها في نار جهنم، وذلك بسبب المعاصي والذنوب والمخالفات التي يقعون فيها والتي توصلهم إلى عذاب جهنم عياذا بالله رب العالمين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. وفي لفظ: وأنتم تطحنون فيها، أي بسبب الذنوب والمعاصي. فقد وجد في صفوف المسلمين من يقع في الشرك بالله، والله عز وجل قد توعد لهم بذلك بالنار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذبحت الذبائح عند القبور ودعيت القبور من دون الله او دعي اهلها من دون الله عز وجل واستغيث بهم من دون الله في امر لا يقدر عليه الا الله هذا خط الى النار وسبيل الى النار. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau mengucapkan hamdalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau menyampaikan atau mencurahkan selawat dan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian beliau bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan rasul utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya dan para keluarganya. Kemudian setelah itu kata beliau hafizahullah, wahai ikhwan sekalian, seluruhnya yang hadir di tempat ini, apakah dari kalangan laki-laki ataukah perempuan, dari kalangan ikhwan dan akhwat, beliau mengingatkan bahwasanya senantiasa kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita semua pertemuan ini di kota ini yang mubarakah insyaallah taala pada hari yang agung yang bertepatan pada tanggal 26 Rajab tahun 1434 Hijriah. Aku meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada kita semua yang hadir di sini dari apa yang kita dengar dan apa yang kami sampaikan. Wahai ikhwan sekalian, kita perhatikan bahwasanya kelalaian pada zaman ini sudah sangat tersebar, sampai-sampai hati kita mengeras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari batu tersebut, dikarenakan dosa dan kemaksiatan serta fitnah yang tersebar pada zaman-zaman terakhir ini. Dan sungguh kita sangat takut terhadap fitnah, dosa dan kemaksiatan tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara tersebut menjadikan kita golongan dari penduduk neraka wal'iyadzu billah. Telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah seorang hamba diberikan salah satu ukubah yang paling besar, salah satu cobaan yang paling besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketika kerasnya hati dia, yang mana dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal, yang mana itu semua bersumber karena kerasnya hati dia yang tidak bisa lunak dengan zikir dari Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua jalan keburukan atau jalan yang menuju kepada kesesatan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita melalui Rasul alaihi salatu wassalam untuk mentahdir, memeringatkan umat ini agar mereka tidak menelusuri jalan-jalan kesesatan tersebut. Karena takutnya kita atau dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam, takutnya beliau alaihi salatu wassalam dari terjerumusnya kita ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan terjerumusnya kita ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Karena Rasul alaihi salatu wassalam merupakan seorang yang paling rahmat, yang paling memiliki kasih sayang kepada umat-umatnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang permasalahan ini. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْدَرْتُكُمْ نَارًا تَرَبَّهُ, yang menunjukkan tentang peringatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. فَانْدَرْتُكُمْ نَارًا تَرَبَّهُ, maka sungguh aku telah memeringatkan kalian dari jalan yang menuju neraka waliyadzillah. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا لَحِدَ الْكُبَرُ نَذِيرًا لِلْبَشَرُ, sesungguhnya neraka itu merupakan tempat yang sangat buruk, yang mana ini aku sampaikan dalam rangka peringatan nazirah untuk manusia seluruhnya. Maka dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang peringatannya yang sangat keras kepada umat manusia agar mereka tidak menelusuri jalan kesesatan dan tidak menelusuri jalan kemaksiatan dan menelusuri fitnah-fitnah yang ada, karena perkara-perkara itu akan mengantarkan mereka semua dan menjerumuskan mereka semua dan akan menjadikan kehidupan-kehidupan mereka berakhir di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala telah memutus Rasulnya untuk menjelaskan dan peringatkan perkara ini, yaitu peringatan kepada umat manusia agar mereka tidak menelusuri jalan kesesatan dan yang semisalnya, dalam rangka takutnya beliau alaihi salatu wassalam atas seluruh umat beliau dari masuknya mereka ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Telah waris dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selainnya dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wassalam kali waktu berkhutbah dan beliau menyatakan, andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar. Rasul alaihi salatu wassalam mengangkat suaranya dan mengucapkan, sungguh aku memperingatkan kalian dari neraka Allah, aku memperingatkan kalian dari neraka Allah, aku memperingatkan kalian dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga kali beliau ulangi. Bahkan disebutkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir dalam hal ini radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa saya tidaklah Rasul alaihissalatu wassalam mengucapkan lafaz tersebut kecuali orang yang ada di ujung pasar mendengar apa yang beliau sampaikan, menunjukkan tentang tegasnya dan lantangnya suara beliau ketika menyampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah, telah diriwayatkan pula dalam sebuah hadis yang datang dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, innama madali wa madali ummati, sesungguhnya permisalanku, permisalan diriku dan permisalan umat, dalam lafaz lain disebutkan mislukum, permisalan kalian, yakni umat Rasul alaihi salatu wassalam, kemisli rajulin, seperti seorang lelaki yang memperingatkan orang lain, memperingatkan sahabatnya, memperingatkan temannya, memperingatkan kerabatnya dari api neraka, atau memperingatkan dari api secara umum, memperingatkan dari bahayanya api. Kemudian beliau mengatakan, wa ana aqidu bi hudajikum, dan aku senantiasa berusaha untuk menghalau kalian dari api tersebut. Akan tetapi kalian yang berusaha sendiri tidak menghiraukan peringatan-peringatan syariat, lebih khusus lagi tidak menghiraukan peringatan-peringatan Rasul alaihi salatu wassalam, maka kalian pun masuk ke dalam neraka tersebut. Inti dari hadis ini bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, beliau alaihi salatu wassalam telah menyampaikan seluruh syariat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan telah memperingatkan umat secara umum seluruhnya dari azab yang akan diterima oleh seorang yang menelusuri jalan kemaksiatan dan kesesatan tersebut. Akan tetapi kalian, yakni umat Rasul alaihi wasallam, tidak menghiraukan apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau peringatkan, maka kalian pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa wujida fi shafatil muslimin man yatruku shalah aw yatana'abu biha, والله عز وجل قد توعد لهم بذلك بالنار. قال ربنا في كتابه الكريم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ووجد في صفوف المسلمين من يقع في جريمة الزنا، ومن يقع في الربا، ومن يقع في عقوق الوالدين. ووجد في صفوف المسلمين من يشرب الخمر ومن يشرب المسكرات بجميع أنواعها، الله عز وجل قد توعد لهم بذلك بالنار، بل إن المعاصي هي التي تشعل نار جهنم وهي التي تؤججها. ولهذا أيها الإخوة الكرام، تخيلوا حينما يأمر الله عز وجل أهل المعاصي، وحينما يأمر الله عز وجل الفجار بالدخول إلى النار، ولا أشدها عليهم، يا لها من حسرة ويا لها من خسارة. جلسوا في البرزخ بين أنواع العذاب دهرا طويلا، وربما كانوا في الدنيا معذبين، ثم دخلوا الحياة البرزخية فعذبوا عذابا طويلا شديدا، ثم بعثوا من قبورهم ووقفوا في ساحة العرض والحساب 50,000 سنة تحت وطأة الشمس الحارة، وقد بلغهم من الحر والكرد والعطش ما لا يطيقون ولا يتحملون، عذاب بعد عذاب. وفي آخر المطار يأمر الجبار، يأمرهم بالدخول إلى النار. هذه مصيبة، هذه خسارة، ما بعدها خسارة. ولهذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وحب لأهل الكتاب، يدعى اليهود أو فيدعى اليهود، فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ أي في الدنيا. قال: فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون ماذا تبغون قال فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا عطشنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار أي يقال لهم ألا تردون فتحيل إليهم جهنم كأنها ماء فينطلقون إليها سراعا من أجل أن يشربوا ليطفئوا نهب الظمأ الذي يعانون منه فلا يشعرون إلا وقد تساقطوا في نار جهنم قال ويدعى النصارى ويقال لهم ماذا كنتم تعبدون قال فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله قال فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فماذا تبغون قال فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون ألا تردون قال فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب أي كأنها ماء يحطم بعضها بعضا يرون جهنم كأنها موج من البحار قال فيحشرون إليها كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار يحشرون إليها أي يؤخذون جماعة يؤخذون جماعة ويدفعون إلى النار دفعا شديدا كما قال الله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إلى نار جهنم دفعا أيها الإخوة الكرام والنار تستقبل المجرمين وتستقبل العصاة والكافرين بالشهيق والزفير تذكر عليهم وتكاد أن تتقطع من شدة الغيظ على أهل المعاصي وعلى الكافرين غضبا لله وانتقاما لله عز وجل قال الله عز وجل في كتابه الكريم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا سمعوا لها تغيظا تتغيظ تكاد أن تتقطع وتزفر في وجوههم وعند قدومهم إليها وهذا من شدة غيظها عليهم وقال ربنا في كتابه الكريم وقال ربنا في كتابه الكريم وللذين كفروا جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي تكاد أن تتقطع من الغيظ تكاد تميز من الغيظ ولهذا تخيل وتفكر أيها العاقل المسلم اللبيد وأيتها الأخت المسلمة تفكروا جميعا كيف يكون حالهم كيف يكون حال أهل المعاصي حينما تزفر جهنم في وجوههم وحينما يعاينون النار وحينما يحكم الجبار عليهم بدخول النار يتمنى الواحد منهم يتمنى الواحد منهم أن يفدي نفسه ولو بأحب أولاده إليه ولو بأقرب الأقربين. يتمنى الواحد منهم أن يفتدي نفسه بما يملك وبأغلى وبأعز ما يملك. قال الله عز وجل عن حال هؤلاء: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، لا يمكن أبدا أن يقبل الله البلاء. يتمنى أن يفدي نفسه بأولاده وبزوجته وبقبيلته وبإخوانه وبأهل الأرض جميعا، لكن لا يقبل الله فداء أحد أبدا من العصاة والكافرين. تفضل، بارك الله فيك. Kemudian beliau menyebutkan, hafizahullah wa ra'ah, pada sesi pertama atau ceramah beliau yang pertama sempat sedikit tertinggal, bahwasanya beliau menyampaikan barang siapa yang jatuh kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka telah diancam oleh Allah azza wa jalla dengan neraka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang artinya sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah azza wa jalla di dalam ibadahnya, maka telah Allah haramkan bagi dia surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan tempat kembalinya dia adalah neraka, dan tidak satupun orang yang akan menolong dirinya. Kemudian kata beliau, melanjutkan pada sesi kedua, ceramahnya yang kedua, kata beliau, hafizahullah wa'ah, telah didapati di antara barisan kaum muslimin yang merupakan salah satu yang mendatangkan kesedihan bagi kita, ketika di antara saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang telah diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dimasukkannya mereka ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mereka meninggalkan salat, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim yang artinya sungguh tidaklah kami menjerumuskan mereka ke dalam neraka sakar, tidaklah kami menjerumuskan mereka ke dalam neraka sakar. Tanyakan kepada mereka apa sebabnya. Qalu lam nakum minal musallin, maka mereka berkata kami bukanlah dari golongan orang-orang yang menunaikan salat-salat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Begitu pula kita beliau berkata Allah, kita dapat di tengah-tengah barisan kaum muslimin mereka yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala nantinya dengan dimasukkannya ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama beliau sebutkan tadi adalah mereka yang syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam badan. Kemudian yang kedua kata beliau, yang meninggalkan salat. Yang ketiga beliau sebutkan adalah mereka yang berzina wa'iyadubillah. Kemudian ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin yang durhaka kepada kedua orang tua mereka. Begitu pula ada di kalangan kaum muslimin yang dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminum minuman keras. Maka mereka semua telah melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan telah mendapatkan ancaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dijerumuskannya ke dalam neraka Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, sungguh mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapati satu proses yang sangat panjang ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya mereka akan mendapati yang dinamakan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama kali mereka akan merasakan kematian di dalam su'ul khatimah, dengan kejelekan atau dengan kematian yang buruk. Kemudian ketika itu mereka mendapati proses berikutnya, yaitu azab yang sangat pedih dan azab yang sangat panjang di dalam kubur-kubur mereka, di alam barzakh mereka. Begitu pula setelah itu mereka melalui sebuah proses hisab di padang mahsyar, yang mana satu hari pada hari tersebut sama seperti 50 ribu tahun di dunia, yang mana mereka semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar tersebut dengan rasa haus yang sangat dan dengan rasa panas yang sangat dan kondisi-kondisi lain yang menjadikan mereka itu tersiksa dari apa yang telah mereka lakukan berupa kemaksiatan-kemaksiatan di dunia. Kemudian tidak berhenti di situ. Berlanjut lagi proses ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menjerumuskan dan menggeret mereka-mereka semua ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam neraka tersebut Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka tanpa sedikit pun memberikan kesempatan kepada mereka untuk beristirahat dari siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yaumul qiyamah nanti akan memanggil seorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwakilan dari umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada mereka. Maka dikumpulkan seluruh umat manusia, siapa di antara mereka yang menyembah Uzair dari kalangan Yahud, dan siapa di antara mereka yang menyembah Isa dari kalangan Nasara, dan umat-umat lain yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Mada kuntum ta'budun?" Apa yang dulu kalian sembah? Maka mereka pun menjawab, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, kami menyembah Uzair, anak Allah. Kami menyembah Uzair." Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kadzdzabtum. Sungguh kalian telah berdusta." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, "Ketika kalian telah berdusta dari penyembahan-penyembahan kalian tersebut selama di dunia, maka apa yang kalian inginkan sekarang?" Maka mereka pun menjawab, "Atishna. Wahai Rabb, kami sangat haus." Maka disampaikan kepada mereka dan diperlihatkan kepada mereka dengan sebab kedustaan-kedustaan mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bertauhid, maka mereka pun diperlihatkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka melihat neraka Allah Subhanahu wa taala seperti ombak yang ada di tengah lautan, menyambut antara satu ombak dengan ombak yang lainnya, menyambut antara satu azab, satu siksaan dengan siksaan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menyiksa mereka dengan penglihatan tersebut dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka tersebut. Kemudian didatangkan umat lain, yaitu dari kalangan Nasar. Ditanyakan lagi kepada mereka, dahulu kalian menyembah apa? Maka mereka menjawab, kami menyembah Isa bin Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalian telah berdusta. Kemudian sama seperti halnya umat yang sebelum mereka, yaitu Yahudi, diperlihatkan pula kepada mereka, atau sebelumnya ditawarkan kepada Allah, ditawarkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian inginkan setelah kedustaan kalian terbongkar? Maka mereka mengatakan, atishna ya rabbana, sungguh kami telah haus, sangat-sangat merasakan yang namanya kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka neraka yang akan menjadi tempat kembali mereka selamanya, dan akhirnya mereka pun dijerumuskan ke dalam neraka tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjauhkan kita dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam neraka. Kemudian kata beliau, Allahu wa'ala, sungguh mereka orang-orang yang telah dimasukkan atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya, mereka nanti di dalam neraka sangat-sangat berkeinginan untuk mencari seorang atau beberapa kelompok yang menjadi tebusan atas diri mereka, agar mereka tidak mendapatkan azab. Apakah itu dari anak mereka, ataukah dari harta-harta mereka, ataukah dari kekuasaan-kekuasaan mereka di dunia dan yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya apa yang mereka inginkan dari keinginan-keinginan tersebut, yaitu berupa tebusan dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa azab dan siksaan, tidaklah bermanfaat sedikitpun. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan satu tebusan yang akan menggantikan posisi mereka ketika mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba yang lain dengan memberikan nikmat kepada hamba yang lainnya yang tidak bersalah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menerima apa yang mereka inginkan, apakah tebusan tersebut dari kerabat-kerabat mereka, ataukah kekuasaan, ataukah dari perkara-perkara yang lainnya. فعذاب الله إذن لا يطاق، وحرارة جهنم عظيمة وشديدة، ولا تظن أنها كحرارة نار الدنيا، لا، هي أعظم وأشد. قال الله عز وجل، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أشد حرا من حرارة الدنيا ومن حرارة النار التي يوقد بها بنو آدم. ولهذا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله والله إنها لكافية. قال إنها فضلت عليها بـ69 جزءا كلهن مثل حدها. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يخبرنا بعظم حرارة نار جهنم، وأنها لا تقاس على نار الدنيا أبدا، بل الفرق بينها وبين نار الدنيا عظيم، لأن نار الدنيا ليست إلا جزءا واحدا من 70 جزءا من نار جهنم. وهذا الجزء الذي من 70 جزءا من نار جهنم قد خصص بالبحر، ليس على حقيقته وليس على أصله، ولهذا عند الإمام البيهقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وضربت بالبحر مرتين، أي نار الدنيا ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. لا إله إلا الله. لو كانت على حقيقتها وأصلها لما استطاع أحد أن ينتفع منها، بل ما استطاع أن يقترب منها لشدة حرارتها. إذن حرارة جهنم عظيمة، فاتقوا النار يا معاشر المسلمين، اتقوا النار بفعل المأمورات وترك المحظورات، اتقوا النار بتطبيق شريعة الله، اتقوا النار بتطبيق أحكام الله في أرضه، اتقوا النار بالإكثار من الأعمال الصالحة من الواجبات والمستحبات، اتقوا النار بالبعد عن المحرمات، فإن أجسامكم لا تقوى على النار. جاء عند الإمام أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه النفس لاحترق المسجد ومن فيه. لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه النفس لاحترق المسجد ومن فيه. هذا إذا تنفس، لأن بطنه مليئة بالنار وأجوافه مليئة بالنار، فنفسه لو أصاب 100,000 أو يزيدون لأحرقه جميعا. إذن حرارتها عظيمة، حرارتها عظيمة. فتخيل إذا دخل هذا المسكين النار فما شعر إلا وقد أحاطت النار من جميع الجوانب، أحاطت به من فوقه ومن تحته. قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. بل قد ارتدى ملابس من نار، ارتدى الملابس التي فصلت وهيئت من نار جهنم، كيف سيكون حاله؟ لا شك ان اوصال لحمه ستمزق، ولا شك أن جمجمته وعظامه ستذوب وتهشم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فصلت وجدوها جاهزة، وجدوها مفصلة، ارتدوا تلك الملابس، بئسة الملابس هي، وبئسة الأجساد التي ترتدي تلك الملابس. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود. لا إله إلا الله. إذا نزل الحميم من على رأسه كيف سيعمل بجمجمته؟ جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفض الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيثلث ما في جوفه حتى يمرق من قدميه. انظر، يصب الحميم من الرأس، فينزل هذا الحميم ويثلث ويقضي على ما وجد أمامه، يقضي على الحنجرة، يثلثها ويمزقها حتى يصل إلى الجوف، فيظهر الأمعاء ويقطع الأمعاء، وهكذا ينزل حتى يخرج من قدميه. هذا هو الصهر، قال حتى يمرق من قدميه، وهذا هو الصهر، ثم يعاد كما كان. الجمجمة يصب فيها الحميم، وليست كجمجمة اليوم، لا، رب العالمين سبحانه وتعالى يعظمها ويضخمها، يضخم أجساد الكافرين في النار من أجل أن يشتد العذاب عليهم، ومن أجل أن تتسع أجسامهم للعذاب وللنار. ولهذا جاء في صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين منكبي الكافر، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. رحمه الله. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول قال: إن ضرس الكافر مثل أحد. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن غمر جلد الكافر، إن غمر جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، أي مثل الجبل العظيم، مثل جبل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. ضخمه الله ووسع جلده ووسع ما بين منكبيه وما بين أعضائه ومفاصله، من أجل إذا صب الحميم على رأسه يجعله أوصالا متقطعة، من أجل أن يتسع لعذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إذن عذاب الله لا يطاق، عذاب الله لا يطاق. من يستطيع أن يتحمل أن يضع رجله على جمرة من نار الدنيا دقيقة؟ جرب نفسك، وضع قدمك على جمرة من نار الدنيا دقيقة، بل لحظات، ما تستطيع أبدا. فكيف تقوى وكيف تستطيع أن تتحمل تلك النار العظيمة التي فضلت على هذه النار 69 جزءا؟ تفضل بارك الله. Kemudian beliau dengan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak bisa kita dapati, atau sangat tidak bisa kita berikan kepada diri kita. Yakni azab yang sangat pedih yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bagi seorang hamba bisa bertahan dari kerasnya dan pedihnya azab tersebut. Dia tidak akan mampu membawa dirinya, membawa badannya untuk bisa bertahan dari kerasnya azab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tubuh seorang muslim, tubuh yang kita miliki, tidak ada mungkin bisa mampu menahan panasnya neraka jahanam yang sangat sedih. Dan jangan kalian sangka bahwasanya api yang ada di dunia, nar yang ada di dunia itu seperti apa yang ada di neraka nanti. Jangan dibandingkan dan jangan disamakan, karena sesungguhnya neraka jahannam, neraka jahannam tersebut, api yang ada di neraka jahannam tersebut sangatlah panas yang tidak mungkin bisa kita bandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Telah datang sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, narukum hadih alladhi yuqad, neraka atau api kalian ini yang ada di dunia, neraka atau api yang ada di tengah-tengah kalian. Jadi an-nar itu arti dalam bahasa Arab yang terleknya adalah api, yang mana setelah kita ketahui bersama bahwasanya azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan berupa dibakarnya tubuh seorang hamba. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mulia ini, api yang ada di tengah-tengah kalian yang ada di dunia itu sesungguhnya itu hanyalah sebagian dari 9 atau dari 70 bagian yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian, satu bagian dari 70 bagian. Itu pun tidak satu bagian yang utuh, tidak satu bagian yang sempurna. Api yang ada di tengah-tengah kita hanya sebagian kecil dari satu perbandingan dengan 70 bagian tersebut. Jadi api yang ada di dunia merupakan satu bagian dari 70 bagian yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu pun satu bagian, bukan bagian yang sempurna, akan tetapi hanya sebagian kecil. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah ketika menyebutkan hadis yang mulia ini, para sahabat bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, sungguh kami tidak akan mampu ketika kami harus mendapati azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedihnya seperti itu. Bahkan kata para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini merupakan salah satu ungkapan yang akan diucapkan oleh seluruh kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka mendapati hadis yang mulia ini. Karena kita ketahui bersama bahwasanya api yang ada di dunia saja yang merupakan sebagian kecil dari satu bagian yang ada dari neraka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dan akan membakar tubuh seorang hamba nanti di yaumul qiyamah. Walhamdulillah. Maka dari hadis ini, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita semua tentang pedihnya dan panasnya neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi mereka orang-orang yang bermaksiat. Begitu pula bahwasanya dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana satu perkara dunia, yaitu api yang ada di tengah-tengah kita, tidak bisa dikiaskan dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tidak akan mungkin kita bisa mengkiaskan api yang ada di dunia atau membandingkan api yang ada di tengah-tengah kita dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk nyiksa mereka, orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau radhiyallahu anhu, perbedaan di antara keduanya sangatlah besar, karena api yang ada di tengah-tengah kita merupakan bagian kecil saja dari satu bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka apa yang ada di tengah-tengah kita bisa menjadi pelajaran bagi kita. Api yang ada di tengah-tengah kita yang bisa dan setiap hari kita saksikan sangat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang ada di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala, di neraka jahannam wal iyadz billah. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, ada dalam sebuah riwayat dari Imam Al-Bayhaqi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, darabat bil bahr wa darabat bil bahr marratain, sungguh laut itu telah diumpamakan dengan dua perkara, yang mana laut tersebut datang dalam riwayat lain merupakan gambaran dari api yang akan atau neraka yang akan diterima oleh mereka yang akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadis yang sebelumnya yang beliau sampaikan, ombak demi ombak, siksaan demi siksaan, api demi api yang akan menyulut kulit-kulit mereka. Walau ada alik maja'alallahu manfa'ah bi ahad, kalaulah tidak seperti itu, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan manfaat dari permisalan-permisalan tersebut, atau bagi seorang pun tidak akan dijadikan manfaat bagi seorang pun. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semua, kepada kita semua yang hadir di tengah-tengah beliau, jazakumullahu khairan wa hafizakumullahu wa ra'ah, takutlah kalian wahai kaum muslimin yang berakal, begitu pula wahai kaum muslimat yang memiliki akal, untuk menjaga diri-diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mempraktikkan, merealisasikan syariat-syariat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengikuti segala macam hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, begitu pula dengan memperbanyak amalan-amalan saleh dan menjauhkan diri-diri kita semua dari perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau radhiyallahu anhu menukilkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la rahimahullah, bagaimana riwayat ini pula datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kana fi masjid, seandainya dalam satu masjid ada 100,000 orang, ada 100,000 kaum muslimin yang berada di masjid, ataukah lebih dari bilangan tersebut, lebih dari 100,000 tadi, dan di dalamnya terdapat satu orang dari ahli neraka, satu orang dari penduduk neraka, dan ketika itu orang tersebut yang merupakan penduduk neraka bernafas di tengah-tengah ribuan, ratusan ribuan kaum muslimin, satu orang ini bernafas, maka Rasulullah SAW menyatakan, Lahtar al-masjid. Akan terbakar masjid yang ditempati oleh ribuan kaum muslimin tersebut, dan orang-orang yang di dalamnya pun akan ikut terbakar. Ini hanya lafaznya seorang penduduk neraka yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ratusan ribu kaum muslimin yang ada di masjid dengan sebab nafasnya orang ini, maka terbakarlah masjid dan orang-orang yang dalam masjid tersebut. Seluruhnya terbakar. Menunjukkan kepada kita tentang dahsyatnya dan pedihnya neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau Rasulullah, seorang penduduk neraka itu perutnya dipenuhi dengan api, mulutnya dipenuhi dengan api, dan seluruh anggota badannya pun dipenuhi dengan api. Oleh karenanya ketika mereka bernafas, ketika mereka penduduk neraka bernafas, mengeluarkan api yang sangat panas yang akan memudaratkan orang lainnya. Maka bayangkanlah wahai kaum muslimin, bayangkanlah betapa dahsyatnya api neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Allah wa ra'amukilkan ayat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang penduduk neraka akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari semua sisinya. Apakah dari atas, ataukah dari bawah, ataukah dari kanan dan kirinya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal tersebut. Begitu pula beliau menyebutkan Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hadan khasman min rabbihim. Ada dua perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang akan menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana bagian satu dengan yang lainnya sama-sama, atau satu bagian atau satu dari mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perbandingan yang lainnya. Maka orang yang mendapatkan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan pakaian mereka dari neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan makanan dan minuman mereka pun dari dalam neraka yang sangat panas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membakar kulit-kulit mereka sampai menembus tulang-tulang mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita wahai kaum muslimin dari pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya nanah yang akan disiramkan kepada mereka, nanah yang panas yang akan disiramkan kepada mereka penduduk neraka, itu akan berasal atau akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas kepalanya, kemudian terus masuk ke dalam kerongkongannya, kemudian terus turun sampai masuk kepada tengah-tengah perutnya, dan terus turun sampai ke bagian pahanya, dan terus turun sampai ke akhir bagian tubuhnya, yaitu bagian mata kakinya. Maka bayangkan wahai kaum muslimin tentang kondisi mereka yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dari atas rambut mereka sampai ke ujung kaki mereka. Dan itu semuanya dilewati oleh satu air nanah yang panas yang akan menghancurkan apa-apa yang ada pada tubuh-tubuh mereka berupa anggota-anggota tubuh dan yang semisalnya dari kulit-kulit dan tulang mereka. Kemudian kita beliau Rasulullah wa'ala, sungguh apa yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari pedihnya dan kerasnya azab di atas sana akan menjadikan seorang muslim yang berakal takut dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian kata beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma baina min qibal al-kafir masirah 3 ayyam lirakib musri'." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sungguhnya seorang kafir antara dirinya dengan perjalanan orang yang memakai kendaraan, perjalanan kakinya seorang kafir dengan orang yang memakai kendaraan, perbedaan di antara keduanya adalah 3 hari, yang menunjukkan tentang jauhnya perbandingan antara mereka, orang-orang yang berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan ridha-Nya, begitu pula menunjukkan tentang mereka yang senantiasa bersemangat untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula datang dalam sebuah riwayat Imam Muslim, kata beliau bahwasanya durtul kafir mislu Uhud, bahwasanya nanti di umur kiamat gigi geram seorang kafir itu besarnya seperti gunung Uhud, yang menunjukkan besarnya adab dan pedihnya adab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Begitu pula kata beliau radhiyallahu anhu menukilkan dalam riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semakna dengan hadis di atas, bahwasanya kulit seorang kafir, kulit seorang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu panjangnya 42 zirah. Satu zirah, ikhwan, itu dari ujung jari tengah sampai kepada tengah. Zirah dari ujung dada atau dari dada sampai ke jari tengah. Maka para kafir itu kulitnya setebal 42 zirah, 42 satu batikan. Dan gigi geraham mereka sebesar gunung Uhud, menunjukkan tentang dilipat gandakan jasmani-jasmani mereka, tubuh-tubuh mereka, agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan pelajaran kepada mereka bagaimana pedihnya adab yang mereka akan terima ketika mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan enggan untuk bertauhid. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan karena ingin memberikan adab yang pedih kepada mereka, orang-orang kafir. وبالنار أنواع العذاب ففيها الحيات وفيها الثعابين وفيها العقارب فأصحاب النار يتقلبون بين أنواع العذاب الحميم والنار المحرقة والملابس التي قطعت من النار وطعامهم من النار وشرابهم من النار وأيضا الحيوانات المؤذية المزعجة تؤذيهم في وسط النار. ولهذا جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في النار حيات كأعناق البغل، أي كأعناق الجمال، تلسع تنزع إحداهن المسعر فيجد حرارتها 70 خريفا أي 70 سنة وهو يتألم من لسعة تلك الحية وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة أي كأمثال البغال العظيمة الضخمة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أي فيجد حرارتها 40 سنة لا إله إلا الله والله لو كان هذا العذاب وحده لكان كافيا ناهيك عن النار ناهيك عن الدركات التي في أسفل النار هذه حيات مثل أعناق الجمال هذا في العرض فكيف تقول إذا نسعت الواحد من أهل النار يبقى 70 سنة وهو يتألم من حرارة تلك النسعة لا إله إلا الله وعن يزيد بن شجرة قال إن في النار لجبابا وإن في كل جب ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخات أي كالجمال وعقارب كالبغال الدن أي كالبغال السود العظيمة الموحشة في منظرها قال فإذا سأل أهل النار التخفيف أي إذا طلبوا من الله أن يخفف عنهم عذاب جهنم فإذا سأل أهل النار التخفيف يقال لهم اخرجوا إلى الساحل قال فتأخذهم الهوان بشفاههم وجنودهم وما شاء الله من ذلك فتكشؤها أي تكشؤ جلودهم وشفاههم وجنودهم فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران أي فيرجعون مسرعين فلا يشعرون إلا وقد وصلوا إلى معظم النيران قال ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم يسلط عليهم الجرب من تلك السموم التي قذفتها الهوام من الحيات والعقارب في أجسادهم فيحك أحدهم جلده حتى يبدو العظم نعوذ بالله نعوذ بالله فيقال له يا فلان هل يؤذيك هذا فيقول نعم نعم يؤذيني فيقال ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين اسمع يا من آذيت المؤمنين بلسانك ويا من آذيت المؤمنين بفعلك ويا من آذيت المؤمنين بتصرفاتك يا من آذيت الجيران ويا من آذيت المساكين ويا من آذيت اليتامى ويا من آذيت زوجتك بغير حق ويا من آذيت والديك ويا من آذيت إخوانك الصغار الأيتام بغير حق اسمع هل يؤذيك هذا يا فلان قال يقول نعم قال فيقال ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين لو رأينا جهنم يا إخوة ربما نضبطنا من الرعب تقطعت قلوبنا. لو رأينا جهنم ما استطعنا أن نعيش، فكيف لو كنا من أهلها؟ فلا تأمنوا أيها الإخوة، لا تأمنوا على أنفسكم، فالنار ما أمنها الأنبياء ولا أمنها الصالحون ولا أمنها العلماء. اشتد بكاء العلماء من خوفهم من النار، اشتد بكاؤهم، بل يروى أن أحد السلف قرأ آية في ذكر النار وهي قول الله عز وجل، ونادى وهي قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فألقي مغشيا عليه ومات، مات على إثرها، انقطع قلبه، خاف، خاف أن يكون من أهل النار. وهم الذين طالما عبدوا الله في الليل والنهار، وهم الذين تخلوا عن الدنيا تماما وأقبلوا على عبادة الله، ومع ذلك ما أمنوا، ما أمنوا على أنفسهم من دخول النار. أفنأمن على أنفسنا نحن، ونحن الذين نتقلب بين الشهوات ليل نهار، ونحن الذين أطينا رب العالمين في الليل والنهار، ونأمن على أنفسنا من دخول النار؟ احذروا يا معاشر المسلمين، احذروا النار، احذروا النار، اتقوا النار. تفضل بارك الله. Kemudian dari apa yang beliau sampaikan sebelumnya, beliau sempat memberikan satu nasihat yang sangat penting kepada kita. Katakanlah kata beliau, ketika kita berusaha untuk melihat perbandingan antara api yang ada di dunia dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bandingkanlah dan cobalah untuk kita menggenggam satu detik saja, atau satu menit saja, atau beberapa saat apa yang dinamakan dengan batu bara. Apakah kita mampu untuk memegangnya? Maka tidak akan mungkin kita bisa menahan panasnya batu bara tersebut yang berasal dari dunia yang fana ini. Maka ketika kita dengan pemisalan yang kecil itu saja, yang ada di tengah-tengah kita saat ini, batu arah yang dijadikan, yang ada di tengah-tengah kita, tidak mampu untuk kita menggenggamnya walau sedetik, maka bagaimana dengan azab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dengan siksaan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian sebelumnya juga beliau menyampaikan bahwasanya mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani akan yatasaqatun, akan saling menindih, saling berjatuhan antara satu dengan yang lainnya ketika mereka itu dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari siksaan api neraka. Kemudian kata beliau Rasulullah, sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat beberapa macam adab yang berbeda-beda tentunya. Ada adab yang berasal dari hewan-hewan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk mengazab penduduk neraka. Di antaranya adalah ular-ular yang besar, begitu pula anjing-anjing yang besar, dan hewan-hewan lainnya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk mengazab mereka. Maka penduduk neraka tersebut, mereka akan mendapati satu azab, begitu pula satu azab, begitu pula satu azab, dan seterusnya. akan bergantian, ada azab dari insya Allah subhanahu wa ta'ala, siksaan-siksaan dari insya Allah subhanahu wa ta'ala menyentuh dan menyiksa tubuh-tubuh mereka. Begitu pula azab yang jenisnya berasal dari pakaian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Begitu pula azab atau siksaan yang jenisnya berupa makanan ataukah minuman dari air nanah yang panas dan menjijikan, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi mereka ahli neraka, penduduk-penduduk neraka. Dan hewan-hewan yang sangat mengganggu dan akan menyiksa mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di tengah-tengah neraka di yaumul qiyamah. Karena perkara ini telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya di dalam neraka tersebut ada ular-ular yang mana leher-leher mereka seperti lehernya unta yang sangat panjang. Kemudian ular tersebut dengan bisa yang ada di dalamnya akan menyiksa seorang penduduk neraka, yang mana rasa sakitnya akan dirasakan selama 70 tahun. Satu kali patokan dari neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka dirasakan oleh penduduk neraka selama 70 tahun. Yang mana selama itu dia merasakan sakit dengan sebab patokan dari ular tersebut. Begitu pula anjing-anjing yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya anjing-anjing tersebut diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang sangat besar, yang bentuknya pula seperti keledai-keledai, yang menunjukkan tentang besarnya hewan yang menjijikan tersebut. Maka hewan itu akan menggigit satu orang penduduk neraka, yang mana gigitan tersebut yang tentu saja akan mengandung racun-racun yang mematikan serta adab-adab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dirasakan oleh seorang penduduk neraka selama 40 tahun. Rasa sakit yang ada akan ia rasakan selama 40 tahun. Maka inilah adab yang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bergantian satu dengan yang lainnya akan menghancurkan, akan menyiksa tubuh-tubuh mereka. Satu saja kata beliau radhiyallahu anhu, adab yang kita dapati wal'iyadzu billah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi kita dari adab dari api neraka. Satu saja adab yang akan kita dapati itu sudah sangat pedih. Bagaimana jika kita mendapati azab demi azab yang saling bergantian? Maka kata beliau hafizallahu wa'ala, hewan-hewan tadi terkhusus ular yang datang dalam sebuah riwayat yang sahih, yang panjang lehernya seperti leher unta, itu baru panjangnya, belum lebarnya yang sangat lebar, yang mana semua ini menunjukkan tentang persiapan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengazab mereka dengan azab yang pedih. Begitu pula datang dalam sebuah hadis yang sahih dari riwayat Yazid bahwasanya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sungguhnya di dalam neraka itu terdapat beberapa sumur, yang mana sumur itu ada di bawahnya laut yang terbentang luas, yang mana di dalam sumur dan pinggiran lautan tadi telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan hewan-hewan yang akan mengganggu dan menyiksa mereka, yang berbentuk hitam menjijikan dan besar, begitu pula sangat untuk atau sangat tidak mengenakan untuk dilihat oleh seorang manusia. Maka hewan-hewan tersebut yang telah disiapkan akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab-azabnya, siksaan-siksaannya kepada ahli neraka, kepada penduduk neraka, yang mana mereka akan tersiksa dari perkara-perkara tersebut. Yang mana itu semua kata beliau rahimahullah merupakan inti dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, disebabkan dari kekufuran dan kemaksiatan mereka. Begitu pula azab yang akan menjatuhkan atau menghancurkan kulit-kulit mereka, yang akan menembus sampai tulang-tulang mereka, yang akan kembali lagi tulang yang sudah hancur dan kulit yang sudah terlepuh akan kembali normal lagi, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan yang seterusnya, menunjukkan tentang pedihnya azab yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu pula bahwasanya sebuah hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengkisahkan tentang kondisi hewan-hewan yang ada di dalam, yang akan menyiksa penduduk neraka dengan bisa-bisa dan racun-racun yang ada di sisi mereka. Maka ketika satu penduduk neraka, seorang penduduk neraka itu dipatok atau disiksa oleh hewan tersebut, dikatakan kepadanya, apakah engkau merasa sakit? Apakah engkau merasakan sakit dari siksaan tersebut? Maka orang ini berkata, iya, saya merasakan sakit. Maka mereka pun mengatakan kepada orang tersebut, itu akibat dari apa yang telah engkau perbuat di dunia berupa perbuatan engkau yang selalu menyakiti kaum muslimin. Maka kata beliau, dengarlah baik-baik wahai ikhwan dan akhwat sekalian, bagi mereka yang senang mengganggu tetangga mereka, bagi mereka yang senang mendatangkan gangguan kepada saudara-saudara mereka, bagi mereka yang senang mendatangkan gangguan kepada orang tua mereka dan yang selainnya, dengarlah baik-baik hadis ini. Dikatakan kepada mereka nanti ketika disiksa oleh ular dan anjing yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk menyiksa mereka, apakah kalian merasakan kesakitan? Iya. Mereka mengakui rasa sakit tersebut selama 70 tahun dan dengan gigitan anjing selama 40 tahun. Maka dikatakan kepada mereka, itulah akibat dari apa yang telah engkau perbuat, dari perbuatanmu ketika mengganggu kaum muslimin. Maka perhatikanlah baik-baik ini wahai ikhwan sekalian. Kemudian beliau memberikan nasihat bahwasanya ketika kita melihat neraka, sungguh itu merupakan satu hal yang sangat pedih. Kita sekedar melihat saja itu merupakan satu hal yang sangat pedih. Maka wahai ikhwan sekalian, kata beliau, janganlah kalian merasa aman dari api neraka. Sungguh mereka para a'immatus salaf, para ulama salaf, isyadda bukaahum, sampai-sampai di antara mereka diriwayatkan ada yang meninggal karena membaca satu ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, walau sara ibukifu ala nar, ayat yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim, jikalau kalian melihat apa-apa yang ada dalam neraka al-ayat, maka satu orang imam salaf yang diriwayatkan dalam kisah ini, ia mati seketika karena takutnya dia. Karena takutnya dia dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Maka takutlah kalian kepada neraka, hati-hatilah kalian dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Janganlah sampai perbuatan-perbuatan di dunia, walaupun sekecil apapun, menjadikan kalian sebagai golongan orang-orang yang masuk ke dalam azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يوما صائما فأتي له بكوز فيه ماء أي بإناء فيه ماء. فلما أراد أن يشرب عند الإفطار بكى بكاء شديدا، فقيل له لم تبكي؟ قال ذكرت أهل النار وطلبهم شربة واحدة، أي ذكرت قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تذكر هذه الآية فبكى بكاء شديدا، خاف أن يكون من أهل النار ومن الذين يتمنون هذا التمني، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أعطونا شربة واحدة ولو من مياه البحار فسنجد لذتها وطعمها، لأنهم يريدون أن يخففوا ما نزل بهم من شدة العذاب والحرارة، أصابهم العطش أصابهم الجهد. فيجيب أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. يا لها من حسرة حينما يتمنى أهل النار ويطلبون المطالب فلا يعطونها. ولهذا يتمنى أهل النار وهم يتقلبون بين أنواع العذاب أن يخرجوا من النار، ويدعون الله أن يخرجهم من النار وأن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا الأعمال الصالحة. لكن هيهات هيهات، بعد أن ذهبت الفرصة، بعد أن فات الأوان. ولهذا قال الله عز وجل عن حالهم: ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل إلى خروج من سبيل؟ يجيب الله عز وجل عليهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. أبدا لا يعطون المطالب ولا يعطون ما تمنوا. وقال الله عز وجل عنهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. نعاهدك يا ربنا أنك لو أخرجتنا من النار أننا ما نعود أبدا إلى الأبد إلى المعاصي، وما نعود إلى ترك الصلاة، وما نعود إلى الوقوع في المحرمات، ولا نعود إلى شرب الخمر، ولا نعود إلى الزنا، ولا نعود إلى التبرج والسفور، ولا نعود إلى الاختلاط، ولا نعود إلى المعاصي التي اقترفناها والتي كانت سببا لدخولنا النار. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيب الله عز وجل عليهم: قال اختأوا فيها ولا تكلمون. اختأوا فيها ولا تكلمون، يرجعون إلى الخزنة، إلى خزنة النار، فيدعونهم وينادونهم أن يدعوا الله أن يخفف عنهم من العذاب، وأن يخفف الله عز وجل عنهم يوما واحدا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نحن نريد راحة يوم واحد بعد ملايين السنين، بعد ملايين السنين، وهم يطلبون الآن راحة يوم واحد، وقد كانوا في الدنيا قادرين على راحة الأبد. كانوا يستطيعون أن يعملوا الأعمال التي تريحهم للأبد، ولكن هذا حكم الله، هذا حكم الله كتب الله عليهم الشقاوة. تجيب الخزنة، تجيب الخزنة، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافرين في ضياع، ليس مقبولا وليس مسموعا. يرجعون إلى مالك، إلى خازن، إلى مالك خازن جهنم، فيطلبون منه أن يدعو الله أن يميتهم. يريدون الموت، الموت عندهم راحة، سيجدون لذته لو وجد، ولكن لا موت أبدا، لا موت أبدا. ولا دولة مالك ليقض علينا ربك. يميتنا ربك يا مالك. قال إنكم ماكثون. فماذا يصنعون بعد ذلك؟ ما نفعتهم الملائكة ولا نفعهم مالك. دعوا الله فلم يستجب لهم ولم يعطهم ما تمنوه وطلبوه. ثم في آخر المطاف يريدون الموت، فلا يموتون أبدا، لا موت فيرتاحون، ولا خروج فينجون من العذاب، وإنما يبقون في حسرة بعد حسرة، وفي عذاب بعد عذاب. لهذا فالطبراني من حديث ابن عمر قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أهل النار ينادون مالك، ينادون مالك، أي ليقضي علينا ربك، فلا يجيبهم 40 سنة، أي ينتظر ولا يجيب عليهم مباشرة، وهذا من شدة العذاب. يبقى 40 سنة وهم ينتظرون الجواب من مالك، وإذا بهم يفاجئون بما لم يكونوا يتوقعون. قال إنكم ماكثون، أي ماكثون في النار أحياء، تتمرغون بين أنواع العذاب. قال ثم يدعون الله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فلا يجيبهم مثل الدنيا، أن ينتظر مدة طويلة كمدة الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة، ثم يجيب عنهم. قال اختفوا فيها ولا تكلمون. قال فما هو إلا الزفير والشهيق. ييأس القوم، ييأسون بعد ذلك، فلا يصنع لهم إلا الزفير والشهيق. أصواتهم تشبه أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. فيا معاشر المسلمين، الفرصة لا تزال متاحة، لازلنا أحياء، فالعودة إلى الله، العودة إلى الله، توبة إلى الله من التقصير في الواجبات ومن الوقوع في المحرمات. قبل أن نندم حيث لا ينفع الندم، يا مفرط الصلاة عد إلى ربك وعد إلى رشدك. يا من تقع في المحرمات، انتبه لنفسك واحذر واقلع واندم على ما فات وعلى ما سبق لك، واعزم على ترك العود. ويا من تبرجت من النساء وكشفت رأسها وكشفت نحرها وصدرها ولبست الملابس الشفافة الضيقة ولبست البنطال وعرضت نفسها في الشوارع أمام الرجال الأجانب وهي بهذا المنظر الذي يعد معصية لله عز وجل، توب إلى الله، توب إلى الله قبل أن يمرغك الله فأحياه في نار جهنم. الفرصة لا تزال متاحة للجميع. من الآن نفتح صفحة جديدة بيضاء ونقبل على الله سبحانه وتعالى. لا ندري كم بقي من أعمالنا، يوشك أن ينزل علينا ملك الموت قريب فنندم، ولكن لا ينفعنا الندم عند ذلك. أسأل الله بعزته وجلاله أن ينجيني وإياكم من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. نسأل الله كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يكتب أجرنا جميعا وأن يرفع درجاتنا وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على صبركم في هذا المجلس، وأشكر لأخينا المترجم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يكتب أجر الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau radhiyallahu anhu melanjutkan khabarnya. Di akhir kesempatan ini beliau menukilkan satu kalam dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Satu kisah yang berasal dari beliau ketika Imam Al-Hasan Al-Basri berpuasa dan akan berbuka dari puasa yang telah beliau lakukan. Maka didatangkan kepada beliau satu gelas air. Maka ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala akan meminum air tersebut untuk menghilangkan dahaganya dari puasa yang beliau lakukan, seketika itu beliau menangis dengan tangisan yang sangat keras. Maka yang membawakan air tersebut bertanya kepada beliau, lima kursi, mengapa engkau menangis wahai Imam Al-Hasan Al-Basri? Kata beliau hafizahullah atau rahimahullah ta'ala, zakartu ahlan nar, sungguh saat ini aku mengingat kondisi penduduk neraka, yaitu ketika beliau mengingat satu ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ada ashabun nar ashabul jannah, penduduk neraka itu memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga datangkanlah kepada kami air. Apakah itu dari air hujan ataukah air yang lainnya? Mereka meminta kepada penduduk surga, teman-teman mereka yang dahulu berada bersama mereka di dunia, datangkanlah kepada kami air untuk menghilangkan dahaga kami, karena apa yang ada di sisi mereka berupa rasa haus yang sangat. Sampai permintaan tersebut tidak akan mungkin terwujud, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, innallaha harramahuma 'ala al-kafirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka orang-orang kafir dari kenikmatan-kenikmatan walau sedikit. Kemudian dengan mengingat ayat tadi, menangislah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika didatangkan kepadanya air untuk berbuka puasa. Maka beliau mengingat ayat yang mulia ini. Maka inilah kondisi para a'immatus salaf, bagaimana kondisi mereka senantiasa menyambungkan pikiran-pikiran mereka dengan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Datangkan kepada beliau satu gelas air, maka beliau langsung teringat ayat ketika nanti penduduk neraka itu meminta kepada penduduk surga air untuk menghilangkan dahaga mereka. Maka mereka penduduk neraka senantiasa melakukan permintaan-permintaan tersebut. Apakah itu ditujukan kepada teman-teman mereka, kerabat-kerabat mereka, saudara-saudara mereka yang merupakan penduduk surga, ataukah permintaan tersebut mereka tujukan kepada penjaga pintu neraka, atau bahkan permintaan tersebut mereka tujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana amit salasnatain wahai salasnatain al-ayah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengakui, beriktiraf dengan apa yang ada di sisi mereka berupa dosa-dosa dan kemaksiatan serta kelalaian dari kekurangan-kekurangan mereka, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan walau sedikit, kenikmatan-kenikmatan walau untuk menghilangkan dahaganya saja, kenikmatan-kenikmatan berupa diistirahatkannya mereka dari siksaan-siksaan Allah dan yang semisalnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan serta-merta menolak apa yang ada di sisi mereka berupa permintaan-permintaan tersebut. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya, "Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu." Itulah kondisi mereka nanti. Ketika mereka telah hidup di dunia dan telah disampaikan kepada mereka, diajak kepada mereka untuk menuju dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kafarhum, mereka itu kufur, mengingkari apa ya disampaikan berupa ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan kesyirikan penyekutuan ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang mendatangkan akibat disiksanya mereka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Maka dari amalan yang telah mereka lakukan berupa kekufuran, penolakan, kecongkakan dan yang semisalnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka rasakan akibat. Dengan sebab yang mereka lakukan, mereka pun merasakan akibat, yang mana azab tersebut sekedar mereka minta untuk dihilangkan dan untuk diistirahatkan. Akan tetapi kata beliau hafizahullah wa ra'ah, pada hakikatnya mereka hanya bertamanni, mereka hanya berangan-angan dari permintaan-permintaan tersebut. Begitu pula permintaan mereka yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi mereka, "Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun." Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, karena sesungguhnya ketika Engkau mengeluarkan kami dari neraka ini, sungguh kami akan kembali. Atau fa in udna, maka kami sungguh kami tidak akan kembali dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Fa in udna, dan jika kami kembali, maka sungguh kami tergolong dari orang-orang yang zalim. Maka mereka membuat janji, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang mereka lakukan dahulu. Mereka berjanji untuk tidak melakukan dosa yang mereka lakukan dahulu berupa meninggalkannya sholat atau meninggalkannya ketaatan-ketaatan yang lain, atau senantiasanya mereka terjatuh kepada muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa minum khamr, zina, bertabarruj, berhias bagi kaum muslimat, para wanita-wanita kaum muslimat berikhtilat, bercampur baurnya antara laki dengan perempuan. Maka mereka berjanji dengan perkara-perkara tadi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kembali melakukan hal-hal tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut yang telah mereka akui bahwasanya itu merupakan kemaksiatan. Akan tetapi seperti yang beliau sampaikan bahwasanya hakikat dari permintaan mereka itu hanyalah tamanni, angan-angan belaka dari mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan mereka tersebut, tetaplah kalian berada di dalam neraka kalian, walatkalimun, dan janganlah kalian berbicara, janganlah kalian meminta-minta lagi, tetaplah kalian dan rasakanlah azab yang telah aku berikan kepada mereka. Ikhtarubiya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyiksa mereka, orang-orang yang telah bermaksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan penduduk neraka yang akan mendapati azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapati kehinaan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa nadaw ya Malik liqad 'alaina rabbuk." Mereka tentu neraka memanggil kepada Malik untuk liqad 'alaina rabbuk, untuk mematikan kami. Karena maut, mati yang akan datang kepada mereka ketika permintaan mereka tersebut minta kepada Malik dengan tujuan yang sama seperti awal ayat yang tadi, untuk mengistirahatkan tubuh-tubuh mereka dan jasmani-jasmani mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meminta kepada Malik untuk dimatikan, dicabut nyawa-nyawa mereka dari jasadnya agar tidak terasa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa siksaan. Maka Malik mengatakan kepada mereka, "Fala innakum makithun," sungguh kalian tetap berada di dalam neraka jahanam. Maka mereka tidak bisa mengatakan sedikit pun, hanya permintaan, sekedar permintaan, dan hanyalah angan-angan belaka yang ada di sisi mereka. Sungguh dalam sebuah hadis yang datang dari Al-Imam Tabarani, dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna ahlan nar yunadawna Malik ayati alaina rabbuk." Sesungguhnya penduduk neraka itu memanggil Malik, penjaga pintu neraka, dan meminta kepadanya, "Sampaikanlah permintaan kami kepada Rabbmu." Yaitu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, untuk dicabut nyawanya mereka, dimatikan. Akan tetapi Malik dalam hadis yang mulia ini, yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan yang selainnya, tidak memberikan jawaban atas permintaan mereka itu selama 40 tahun. Mereka didiamkan, tidak diberikan jawaban oleh Malik, penjaga pintu neraka, selama 40 tahun. Dibiarkan mereka mendapat siksaan setelah permintaan mereka itu terucap. Sampai satu waktu setelah 40 tahun lewat, Malik datang kepada mereka dengan mendatangkan jawaban yang sangat tidak mereka inginkan, yaitu qala innakum makithun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk tetap di dalam neraka jahanam dan dalam kondisi ahya, dalam kondisi kalian masih memiliki nyawa-nyawa kalian, yakni tidak di kabulkannya permintaan mereka untuk dicabutnya nyawa-nyawa mereka. Itulah merupakan adab. Itulah yang dinamakan siksaan. Sekedar menunggunya mereka saja selama 40 tahun dari permintaan mereka kepada Malik, itu merupakan siksaan. Lebih-lebih lagi ketika mereka mendapatkan jawaban dari malaikat Malik dengan jawaban yang tidak mereka inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun beliau mengingatkan berfirman, "Qala ta'u fiha wa la tukallimun." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Tetaplah kalian berada di dalam neraka, wa la tukallimun, dan jangan sekali-kali kalian terus meminta. Karena sungguh kalian telah mengetahui permintaan kalian itu tidak mungkin bisa dipenuhi." Kemudian kata beliau di akhir muhadharahnya, setelah beliau menyebutkan bahwasanya penduduk neraka itu akan mendapati yang namanya keputusasaan, yang tidak akan bisa mendapati jawaban yang benar dan yang sahih dari permintaan-permintaan mereka tersebut, dan mereka akan diliputi dengan rasa putus asa dan pasrah untuk mendapatkan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di akhir muhadharahnya, menasihatkan kepada kita semua secara umum, dan secara khusus beliau menyatakan, "Wahai kalian orang-orang yang senantiasa masih belum konsisten ketika melaksanakan sholat lima waktu, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena beliau menyebutkan hafizahullah bahwasanya kesempatan itu belum bergerak, dan kesempatan itu masih ada di tengah-tengah kita untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau menasihati kepada mereka orang-orang yang terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram, yang terjatuh di dalam perkara-perkara kemaksiatan. kemaksiatan dan dosa. Kata beliau, Uth, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah dirimu ketika dahulu engkau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Begitu pula beliau menyampaikan nasihat beliau kepada kaum wanita secara umum, saudari-saudari kita muslimah yang mereka senantiasa membuka aurat-aurat mereka, yang mereka senantiasa melepaskan hijab-hijab syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka kaum muslimat untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menutup aurat-aurat mereka. Akan tetapi mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sadar apa yang mereka lakukan berupa ikhtilal campur baurnya mereka dengan laki-laki ataukah perkara-perkara yang lainnya itu merupakan dosa dan kemaksiatan. Maka beliau menasihatkan, tubi ilallah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, kesempatan sekali lagi belum bergerak dan masih ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, bukalah sofahan jadidah, bukalah lembaran baru, yang mana lembaran tersebut diawali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berharap bahwasanya lembaran yang baru tadi diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, penutupan yang baik. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kita tidak mengetahui kapan kematian itu menghampiri kita. Kita tidak mengetahui kapan ajal kita datang. Malakul maut itu senantiasa dekat dan tidak ada sesuatu yang jauh. Maka janganlah kalian merasa aman, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat. Dan janganlah kalian merasa memanfaatkan, atau janganlah kalian merasa telah memanfaatkan waktu-waktu kalian. Teruslah koreksi diri-diri kalian untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau terakhir berdoa bahwasanya apa yang beliau sampaikan semoga mendapatkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun berdoa semoga kita semua dengan majelis yang mulia ini menjadikan hujjah, ilmu-ilmu yang telah kita dapat menjadikan hujjah atas kita, menjadikan hujjah kita dan bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Allah mendoakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di bawah arsy-Nya, di bawah lindungan arsy-Nya yang tidak ada lindungan kecuali lindungannya pada hari tersebut. Kemudian beliau pun berdoa agar senantiasa kita mendapatkan pahala dan ganjaran dan tambahan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelarkannya majelis yang mulia ini, yang semoga itu menambah timbalan-timbalan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan bekal kita di akhirat nanti. Dan beliau pun berterima kasih kepada antum semua para ikhwan yang telah hadir di tengah-tengah beliau, yang sangat menggembirakan hati beliau. Dan beliau menyatakan bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala menulis ganjaran dan pahala untuk kita semua yang hadir di sini ataukah mereka yang tidak hadir di tengah-tengah kita. Wallahu ta'ala alam, ini yang beliau sampaikan. Fala haula wala quwwata illa billah. Semoga yang sedikit ini dari beliau dan dari kami bermanfaat bagi ikhwan sekalian. Wallahu ta'ala alam. Bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasamihuna ala tahsir.